الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sampai di mana kajian terakhir kita? Dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di mana kajian terakhir? Ada nih. Belum dibuka, tayib. Siapa yang bisa mengingatkan? Sampai pada apa? Persusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita sebutkan hikmah di antara kisah persusuan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya persusuan sudah ada sejak zaman jahiliyah dan ditetapkan setelah datangnya Islam sebagai syariat bagi umat ini. Dengan beberapa syarat yang sudah kita paparkan. Syarat yang pertama apa? 5 kali dalam keadaan bayi tersebut kenyang. 2 kali enggak masuk, 3 kali tidak menjadi mahram, 4 kali tidak menjadikan susu tersebut berpengaruh, sampai 5 kali dalam keadaan kenyang dilepas oleh bayi tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dalam kurun waktu 2 tahun, bayinya 2 tahun, umur susunya 2 tahun, lebih enggak bisa. Syarat yang ketiga, disebutkan oleh para fuqaha, air susu yang keluar dari hasil pernikahan, bukan kelebihan hormon, walaupun ini masih terjadi khilaf di antara para ulama. Ini hikmah dari persusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita keluar dari majelis, banyak ikhwah yang bertanya mengenai banyaknya orang yang mengambil anak susuan, anak asuhan, bukan susuannya, anak apa? Asuhan atau anak piaraan atau anak adopsi. Istrinya enggak bisa hamil, berarti enggak keluar susu. Karena enggak punya anak, pengen punya momongan, maka dia ambil bayi orang lain. Yang bisa saja bukan mahram buat istrinya dan bukan mahram buat dia. Ketika anak ini besar, maka tinggal di rumah ayah dan ibu yang tidak berhak bagi dia untuk melihatnya. Maka terjadi apa? Ikhtilat. Dan ini dosa. Maka apakah ada solusi di dalam syariat kita? Maka jawabannya ikhwani afidhakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, perlu diketahui bahwasanya kebiasaan zaman jahiliyah, ini kebiasaan orang Arab. Pada zaman jahiliyah, mereka mengambil anak, mereka mengambil bayi, diasuh. Kemudian setelah agak besar, dinasabkan kepada dirinya. Sehingga anak asuhan pada zaman tersebut, mereka mendapatkan warisan. Dari ibu asuh, kalau meninggal, mendapatkan warisan pula dari bapak asuh ketika wafat. Ini zaman jahiliyah. Jadi anak asuh seperti anak yang keluar dari rahim. Statusnya sama. Setelah datang Islam, ikhwani afidhakumullah, ini masih berlaku. Oleh sebab itu, anak asuh Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama siapa? Zaid. Disebut dengan Zaid ibn Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal Zaid ada anaknya Harithah. Semua orang tahu Zaid ini anaknya Harithah. Dan Harithah merupakan sahabat tercintanya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena saking cintanya Rasulullah, anaknya diasuh sendiri. Sampai digelari Hubbuhu wa ibn Hibbihi. Kecintaan dan anak dari cintanya Nabi. Sehingga bapak dan anaknya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menasabkan Zaid kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai turunnya ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka kepada nama ayah-ayahnya. Huwa aqsatu 'indallah, itu lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka panggil anak-anak itu dengan nama ayahnya, jangan dinisbatkan kepada ayah orang lain. Maka dari ayat ini Islam mengharamkan adopsi. Enggak ada adopsi dalam Islam. Yang dimaksud adopsi di sini apa? Ngambil anak dan dinisbatkan kepada dia. Ini adopsi yang dilarang. Tapi kalau mengambil anak untuk diasuh, diberikan pendidikan yang layak, namanya tetap dinasabkan kepada bapak yang darinya lahir anak tersebut. Ini enggak ada masalah. Jadi sekali lagi, ngadopsi anak haram dalam Islam. Adopsi yang bagaimana? Menasabkan kepada dirinya. Abdullah ibni, Abdullah anakku. Padahal anak orang lain. Bahkan apalagi sampai diletakkan di KTP ataupun di paspor. Haram. Dan ini merupakan dosa besar. Dan ini merupakan dosa besar dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami'. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada nama yang bukan bapak. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada nama yang bukan dari ayah sesungguhnya anak tersebut, fa'alaihi laknatullah, dia mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaika, dia mendapatkan laknat dari malaikat. Wan nasi ajma'in, dan dia mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmatnya. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat ikhwani afdhakumullah, hidupnya sengsara walaupun dia orang kaya. Kenapa? Mal'un. Karena sudah dilaknat sama pencipta langit dan bumi. Kemudian dilaknat oleh makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan umat manusia. Ini bagi orang yang menasabkan anak tersebut kepada dirinya. Begitu pula dosa bagi anak itu yang tahu nama bapakku adalah Hamzah, tapi saya enggak mau. Mungkin malu. Kalau tadi bapak yang menasabkan anak kepada dirinya dan dia bukan bapak sesungguhnya, dapat laknat. Begitu pula dosa terkena kepada anak. Dia tahu ayahnya bernama Abdullah, tapi gengsi. Maka dia namakan dengan nama yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Allahu akbar. Tidaklah ada seorang laki-laki menisbatkan dirinya kepada nama selain bapak yang dia punya. Dan dia tahu. Dia ngerti, bukan gak faham. Dia tahu, mengerti. Dia hafal nama ayahku fulan. Tapi dia ganti dengan nama yang lain. Melainkan orang tersebut telah kufur. Hadisnya dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar. Maka telah kufur. Yang dimaksud kufur di sini kufur yang kecil. Karena kufur ada dua. Kufur besar, kufur kecil. Ini kufur kecil. Dan ini merupakan dosa besar, di atasnya dosa besar. Yaitu kufur kecil. Yang paling tinggi kufur besar, mengeluarkan dari keislaman. Tapi ini pun juga berbahaya, kufur yang kecil. Kemudian Nabi SAW bersabda, وَمَنِ دَعَ قَوْمًا لَيْسَ فِيهِمْ نَسَبٌ. Dan barang siapa? Seseorang yang menisbatkan dirinya kepada suatu kaum yang bukan pada nasabnya. Colek kobilah orang lain dinisbatkan kepada dirinya. Mungkin dengan kobilah tersebut dia akan dipandang oleh umat manusia. Dengan nasab itu dia akan dihormati. Padahal bukan. Barang siapa yang menisbatkan suatu kaum dan tidak ada nasab pada kaum tersebut, فَلِيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Hendaknya dia mengambil tempat kembalinya di dalam api neraka. Maka ini berbahaya. Dan zaman sekarang banyak yang seperti ini. Adat pada zaman jahiliyah kembali. Orang menasabkan anak kepada namanya. Atau anak yang tidak mau menyebutkan nama bapaknya. Maka sekali lagi adopsi dalam Islam haram. Adopsi yang bagaimana? Yang sudah kita jelaskan. Memalsukan nama ayah. Lantas kita masuk kepada pembahasan anak kecil yang sudah kita asuh sejak bayi. Ini bagaimana hukumnya? Ikhwani afidhakumullah, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Aisyah menceritakan mengenai kisah satu rumah tangga. Ayah, ibu atau suami, istri, dan anak kecil yang menjadi asuhan mereka di dalam rumahnya. Sang ayah atau suami bernama Abu Hudzaifah ibn Utbah. Sang suami bernama siapa? Abu Hudzaifah ibn Utbah. Si perempuan atau istri bernama Sahlah bintu Suhail. Istrinya bernama siapa? Sahlah bintu Suhail. Keduanya mengadopsi atau mengambil anak bayi yang bernama Salim. Yang mana Salim ini merupakan bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Dan Salim ini tentunya keluar masuk. Semakin besar, semakin besar, semakin dewasa. Ketika sudah beranjak, Sahlah tiba-tiba mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk mencari solusi atas pemandangan yang beliau hadapi. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Sahlah, istri dari Abu Hudzaifah, berkata, "Inni ara min Abi Hudzaifah lidukhuli Salim." Wahai Rasulullah, aku ini melihat wajahnya Abu Hudzaifah sudah berubah ketika masuknya Salim ke rumah kita. Orang yang Arab punya sifat cemburu yang tinggi. Gak mau orang-orang asing bermudah-mudahan dalam melihat istrinya, walaupun sebelum turunnya ayat hijab. Mereka orang yang amat sangat cemburu menghargai kehormatan wanita. Melihat Salim ini yang menjadi anak susuannya, yang menjadi anak asuhannya atau adopsinya sudah besar, masuk ke dalam rumah melihat istri, merasa gak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut tampak di wajah Abu Hudzaifah. Dan istri memahami, orang yang paling tahu kepada kondisi suaminya. Sehingga mengadu kepada Nabi AS, "Wahai Rasulullah, bagaimana? Salim sudah seperti anak kita. Sejak bayi di rumah itu. Bersama aku dan Abu Hudzaifah. Dan aku melihat perubahan wajah. Dia ketika masuknya Salim, karena sudah dewasa." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ardi'i." Susui dia. Nabi SAW bersabda apa? "Ardi'i." Susui dia. Sehingga menjadi apa? Supaya menjadi anak susu. Kata Sahlah yang merasa aneh, mengatakan, "Kif urdi'uhu wa huwa rajulun kabir." "Wahai Rasulullah, bagaimana aku menyusui dia? Salim ini sudah menjadi pemuda yang besar." Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dzulihya. Salim sudah punya jenggot. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pun tersenyum sambil mengatakan, "Qad alimtu annahu kabir." Kata Nabi, "Lah kau pikir aku enggak tahu kalau dia sudah besar? Aku tahu dia sudah besar. Susui." Kalau sudah punya jenggot, minim umurnya berapa? Hah? Kata Bang Taufik 20. Ada yang baru keluar jenggot umurnya 30, Bang Taufik. 25. Al-muhim, dia sudah menjadi besar. Nabi SAW memerintahkan, susui dia. Sehingga disusui. Bahkan saking cintanya Sahlah dan Abu Hudzaifah kepada Salim ini, hingga dinikahkan oleh keponakannya sendiri. Putri dari saudara Abu Hudzaifah. Disusui sehingga menjadi mahram. Sehingga para ulama mereka berbeda pendapat mengenai hukum rada'atul kabir, hukum menyusui orang yang sudah dewasa. Itu apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat menjadi tiga mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya jumhur para ulama, mayoritas di antara mereka mengatakan anna rada'atal kabir la tu'athir fil mahramiyyati mutlaqan. Menyusui orang besar itu enggak sah secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Butuh kepada anak itu ataukah tidak butuh? Ini pendapat yang pertama, enggak boleh. Maksa disusui enggak sah, tetap menjadi orang lain, enggak bisa kumpul bareng bersama. Dalilnya mereka apa? Syarat-syarat rodo'ah yang sudah kita sebutkan, bahwasanya rodo'ah enggak lebih dari berapa tahun? 2 tahun. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La rodo'ah illa liman fataqal am'a wa kana qabla al-fitam." Tidak sah susuan kecuali untuk mengenyangkan perut si bayi, dan itu sebelum disapih. Sebelum 2 tahun susu itu dapat mengenyangkan bayi. Tapi kalau lebih dari 2 tahun sudah enggak bisa mengenyangkan. Artinya dewasa kalau dikasih susu enggak bisa menjadi daging, darah ataupun tulang. Habis masanya. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya susu yang sah karena lapar. Dikasih bayi dengan susu tersebut laparnya hilang. Berarti bayi kalau sudah besar tidak mengenyangkan dengan susu sehingga tidak sah dan tidak bisa menjadi mahram. Dan inilah pendapatnya sahabat Umar ibn al-Khattab dari kalangan para khulafa. Dan anaknya Abdullah ibn Umar, pendapatnya Ali bin Abi Thalib dari kalangan para sahabat yang lain, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah. Mereka berpendapat ini. Enggak ada, enggak sah, enggak boleh. Dan ini juga merupakan pendapatnya a'immatul madzhab semuanya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya. Mereka menganggap tidak sah. Dari kalangan ulama zaman sekarang, Ibn Baz dan Lajnah Da'imah. Dewan Komite Fatwa. Lantas bagaimana dengan hadis di atas? Mereka mengatakan hadis tersebut ada 2 kemungkinan. Yang pertama sudah dihapus dengan syarat susu harus 2 tahun. Hadis itu dihapus. Atau peluang yang kedua, hadis itu khusus kepada salim saja. Karena Nabi SAW berfatwa kepada siapa? Salim. Tidak kepada yang lain. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, mengatakan tu'athir al-mahramiyya mutlaqan, kebalikannya, bahwasanya menyusui orang besar sah secara mutlak. Artinya butuh atau tidak butuh dengan anak tersebut. Mau dijadikan mahram tinggal disusui, selesai. Butuh ataupun tidak butuh. Dan ini pendapatnya Aisyah, perawi hadis tersebut. Dan ini juga merupakan pendapatnya keponakan Aisyah, Urwah ibn Zubair. Dan begitu juga Ibnu Hazm dan mazhab Al-Zahiri. Mereka mengatakan boleh. Silahkan, secara umum. Ketika dikatakan kepada mereka, hadis ini khusus. Jawabannya khusus pun butuh dalil. Pernyataan bahwasanya hadis itu khusus pun butuh dalil. Dan pada hadis tersebut Nabi SAW tidak mengatakan ini khusus kepada Salim dan tidak boleh kepada selain umatku. Tidak ada kata-kata itu. Berarti kepada Salim boleh, begitu juga kepada yang lain. Oleh sebab itu Aisyah kana ta'mur banat akhwatiha wa ikhwatiha. Dahulu Aisyah memerintahkan kepada ponakan-ponakan perempuan. Perlu diperhatikan. Aisyah memerintahkan kepada keponakan perempuan. Artinya anak dari kakaknya Aisyah atau anak dari adiknya Aisyah yang perempuan. An yurdi'na man ahabbat Aisyah an yarha. Untuk menyusui siapa saja yang Aisyah perlu untuk bertemu dengan mereka. Faham ya ikhwah? Faham? Aisyah memerintahkan kepada ponakannya karena Aisyah enggak punya anak. Aisyah enggak hamil, enggak pernah hamil. Sehingga memerintahkan kepada ponakan. Karena sekali lagi, sepersusuan itu sama hukumnya dengan nasab. Aisyah perintahkan kepada ponakan untuk menyusui siapa saja yang Aisyah butuh untuk bertemu dengan orang tersebut dan masuk kepada Aisyah dengan 5 kali susuan. Otomatis akan menjadi siapanya Aisyah? Hah? Cucunya Aisyah. Ini pendapat yang kedua. Akan tetapi pendapat ini pun diingkari oleh seluruh istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam selain Aisyah, Ummu Salamah dan yang lain. Diingkari oleh seluruh istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam selain Aisyah. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Tafsil, dirinci. Apa itu rinciannya ikhwani afidhakumullah? Yajuz man kana haluhu kahali Salim maula Abi Hudzaifah wa illa fala. Pendapat yang ketiga ini enggak boleh menyusui kepada orang yang besar kecuali keadaan orang tersebut sama dengan keadaan Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah. Pendapat yang ketiga ini menggabungkan 2 dalil yang ada. Menggabungkan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Sehingga penggabungan dari 2 madhab tersebut keluarnya perincian. Tidak boleh. Berarti madhab yang keberapa? Yang pertama. Boleh. Yang keadaannya seperti Salim maula Abi Hudzaifah. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan dirajihkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim. Begitu pula ulama-ulama yang terakhir ini merupakan pendapatnya Imam Syaukani dan Imam San'ani. Dari kalangan Ahlul Hadith ini merupakan pendapatnya Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil Muhaddith dari negeri Yaman. Artinya ikhwani hafizakumullah, boleh kita menyusui anak yang sudah dewasa lebih dari 2 tahun. Apabila anak itu mulai bayi sudah kita asuh. Akan tetapi kalau anak dewasa tahu-tahu kita susui, hukumnya apa? Enggak sah, enggak boleh. Jadi harus sama sesuai dengan keadaan Salim maula Abi Hudzaifah. Ustaz, istri anak enggak hamil, enggak punya susu. Cari. Kalau istri Anda punya saudari yang menyusui, serahkan kepada dia. Sehingga menjadi apa? Ponakan. Atau kalau engkau wahai suami punya saudara yang istrinya menyusui, kasih kepada dia. Enggak ada kepada jalur saudara maupun saudari, istri maupun suami, cari dari keponakan-keponakan kita. Supaya disusui. Sehingga menjadi mahram bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Kemudian ikhwani hafizakumullah. Kita kembali ke pelajaran sirah. Sisa waktu sekitar 10 menit. Setelah masa menyusui Nabi alaihi salatu wasallam selesai dengan Halimah bintu Abi Dhuaib As-Sa'diyah. Kurang lebih 2 tahun di daerah Bani Sa'ad. Kemudian Halimah pun membawa Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Makkah untuk memberikan kepada ibunya dengan meminta izin. Supaya Halimah bisa kembali memboyong Nabi alaihi salatu wasallam untuk tinggal bersama dia. Karena melihat dari Nabi alaihi salatu wasallam kehidupan yang penuh dengan barakah. Ekonominya Halimah semakin membaik. Hewan ternak yang dia miliki semakin banyak. Penuh dengan kemakmuran kehidupan. Angnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi pun kembali bersama Halimah menuju Bani Sa'ad. Berjalan tahun ketiga. Kemudian masuk kepada tahun keempat. Terdapat sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Anas mengkisahkan cerita itu karena Anas merupakan pembantu Nabi selama 9 tahun. Kata Anas, ada Jibril ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Di umur 4 tahun ketika Nabi alaihi salatu wasallam bermain dengan teman-teman sebayanya. Berumur 4-5. Tiba-tiba Jibril datang menemui beliau. Di dalam riwayat yang lain, di luar sahih Muslim. Kharaja ra'iyal ghanam. Nabi alaihi salatu wasallam keluar untuk memelihara kambing ternak milik Halimah bersama satu temannya. Kemudian teman tersebut lupa tidak membawa perbekalan. Sehingga dia pun kembali ke rumah untuk membawa makanan dan minuman. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sendiri memiara kambing, ra'a ta'iraini abyadain. Nabi melihat ada 2 burung putih berterbangan di atas beliau. Ka'annahuma nasran. Burung tersebut bentuknya seperti elang atau raja wali. Fa'ata. Kemudian burung tersebut datang menghampiri Nabi alaihi salatu wasalam. Ini di luar sahih. Di dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika bermain bersama teman-teman sebayanya didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhadhahu fa sar'a. Nabi diambil yang membuat beliau pingsan. Teman-temannya pun mereka kembali kabur takut. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh seseorang yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam tidak sadarkan diri. Fa syaqqa sadrahu. Kemudian dadanya beliau dirobek. Fastakhraja minhu alqalb. Kemudian diambil hatinya. Fastakhraja minhu alaqatan. Kemudian hati tersebut dibelah. Kemudian diambil gumpalan darah. Dan Jibril mengatakan, "Hadza khattu syaitani minnak." Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Disobek dari Nabi. Diambil hatinya. Operasi dimulai, dibelah. Diambil gumpalan darah. Fawada'ahu fi tust min zahab. Kemudian gumpalan tersebut diletakkan pada baskom, bejana, geriba, mangkok, wadah yang terbuat dari emas. Fawada'ahu fi tust min zahab. Gumpalan darah dari hati Nabi alaihi salatu wasalam diletakkan pada baskom yang terbuat dari emas. Faghasalahu bima'i zamzam. Kemudian malaikat Jibril membersihkan gumpalan tersebut dengan menggunakan air apa? Zamzam. Allahu Akbar. Air yang dikeluarkan dari sumur oleh gepakan sayap malaikat Jibril sehingga muncul dan tercurah. Keluar air zam-zam. Pada zamannya Ismail Hajar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini adalah air yang penuh dengan barakah. Ta'amu tu'min, gizi dari makanan. Wasifa usakomin, penyembuh dari penyakit. Digunakan pula oleh malaikat Jibril untuk membersihkan gumpalan darah manusia paling mulia di muka bumi sebagai penutup para nabi. Umma la'amahu wa a'adahu ila makanihi. Kemudian malaikat Jibril merapikan dan mengembalikan itu di tempat semula. Dimasukkan ke dalam hati. Hati kemudian diletakkan di dalam dada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Operasi berhasil sempurna. Faja'al ghilman yas'un ila ummihi. Teman-teman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bergegas berlari mencari ibu asuhnya, ibu susunya. Halimah sambil mengatakan, "Inna Muhammadan kutila." Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Yang lain lagi mengatakan, "Inna Muhammadan qatmat." Muhammad alaihi salatu wassalam sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat. Karena mereka melihat. Karena ibu susu yang juga cinta kepada anaknya bergegas mendatangi tempatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wahuwa muntaki'ul wajah. Dan melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sadar dan telah berubah rona wajahnya. Maka dari kejadian ini, ikhwani afidhakumullah, Halimatu Sa'diyah langsung mengambil untanya. Meletakkan Nabi alaihi salatu wassalam di belakang, di bonceng. Bergegas menuju ke kota Makkah. Khawatir, gelisah, sedih. Dan mengembalikan kepada ibunya, takut kepada amanat tersebut. Maka dari sebab inilah di umur keempat tahun Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari Bani Sa'ad persusuan Halimah menuju kepada pangkuan ibunya. Ini pembelahan Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama dalam sejarah Islam. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika kecil, umurnya berapa tadi? 4 tahun. Yang kedua ketika apa? Kejadian juga yang besar. Dengan kejadian besar tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam banyak riwayat. Beliau dibelah dadanya. Yang kedua kali ketika kejadian apa? Isra wal Mi'raj. Ahsan. Kejadian yang kedua ketika Isra wal Mi'raj. Disebutkan oleh para ulama, apa hikmah dari pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan 2 hal. Yang pertama, annal hadithah kanat, bahwasanya kejadian tersebut merupakan persiapan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menerima wahyu. Dibersihkan hatinya. Karena dengan menerima wahyu, bersihnya hati, beliau menjadi orang yang maksum, lepas dari dosa dan salah. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua disebutkan oleh para ulama, annal haditha kanat isti'dadan, bahwasanya kejadian ini merupakan petanda bahwasanya orang ini akan menjadi manusia yang besar. Kejadian ini merupakan tanda bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam akan menjadi nabi dan rasul. Dibersihkan hatinya. Karena dengan hati yang suci, dengan mudah Nabi alaihi salatu wasalam menerima iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan hati yang bersih tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam tumbuh dengan memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, moral yang bagus. Dan ini dipersaksikan oleh kaum. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah berbohong. Senantiasa berkata jujur. Tidak pernah menipu. Tidak pernah menyakiti orang lain. Dan ini bukti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang besar. Dan ini merupakan hikmah dari dibersihkannya hati Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari Sabtu. Naam, kisah Nabi alaihi salatu wassalam bersama ibunya sampai wafat ila huna walhamdulillah.